Wong-wong katik nggawe karo gak katik nggawe, ngubur jenazah. Lek dulur NU katik nganggo adzan. Lek dulur Muhammadiyah ora katik nganggo adzan. Tapi lak padha dikubure. Ora usah geger dilaksanakno sing apik. Lah sing perlu kita geger iku mau digandul-gandulno no ayite iku. Lah nek umpamane mayite digandul-gandulno nek iku perlu kita gegeri. Makanya nek mboten remen nganggo adzan, gak masyaallah. Tapi aja terus ngilokke, no kuburan kok adzan. Mayit kok diadzani. Ora arep salat kok diadzani. Lah wong adzani ora kanggo salat tok. Sampan duwe anak lagi lahir projot bayi dikongkon ngadzani. Mosok iku bayine arep salat. Ana wong arep lunga haji dikongkon ngadzani. Halo. Arep lunga adoh kon ngadzani, ana angin ribut, lesus. Puting beliung lek jare JTV pentil muter kuwi. Aku jayemberen je. Itu sering saya kritiki. Mbok bahasane iku lho rek sing angin pentil muter sing pistol gombyo sing empal brewok. Serat dunung aku. Itu sering saya kritiki. Oh sing apik kok. Wis mbuh-mbuh ngono wis tambah. Ya ben iki disiarno radio ben krungu wonge. Ngopo kadang ana paman ipik-ipik ponakane dhewe lho ngono terus. Serat dunung, rat dunung. Lah wong angin lesus kon adzan, ana kebakaran, iku ben gak merantak tok ndi-ndi dani. Tapi ya tetep ana sing nyirami banyu. Kok nang wadan kabeh gak ana sing nyirami. Ngelunas kok. Ya ana sing cepet telepon PMK pemadam kebakaran. Ngono Bu, sampean masak pas gawe kompor, nah kok mbledhos to kompore. Dor ngene. Kaget. Wong kompor mbledhos ya dor, mosok kompore mbledhos ngek ngono kuwi ora mbledhos kok. Lho kok genine bulat-bulat. Ya tetep nggelek banyu disiram anduk telesi biyoke. Aja kok jare pengajian kae kebakaran kon adzan. Kompor bulat-bulat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ora kompore tok sing kobong. Raimu ya gosong. Ngono lho. Wong kejinan, kerasukan jin jahat. Niku kon ngandani ben jine panasen ora kerasan. Takokke to sing tukang nambani wong kejinan, metodenya diantara diadzani jenis ben layu, jen-jen jahat itu adzani ngono ini wong kesetanan ngamuk adzani ben nang lerep atine ini pak sama nek diamuk bojo perkara belanja kurang wah kurang pecanda ndak saya cek wawu akbar wawu akbar adzani ae suwet nah itu kesetanan itu ngamukan nyelatu kesetanan adzani suwen waras-waras paling-paling wong wedok mek keluyur keluyur keluyur ngus rada ado terus melengak bentul tapi kan waras lha nek sampean kuwatir konangan perkara anu yo ngenteni lek turu enak lek wayahe turu kira-kira tanek nang adzani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mu sampai rampung la ilaha illallah ngono Pak insyaallah engko paling mau didoni sampean pokoke maksud kula ngeten lho sing rukun sing rukun ayo kita kerjasama tentang yang sepakat dan kita menghargai tasamuh toleransi terhadap yang tidak sepakat ngono lho wong dene mau siji katik gawe siji ora katik gawe kok digegeger sih? Nek NU seneng sing rodok dawa, lek Muhammadiyah seneng sing rodok ndek. Ibu-ibu seneng sing dawa apa seneng sing ndek? Oh, berarti NU dawa. Lah wong selawat mawon NU kan seneng sing dawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad lho dawa. Nek Muhammadiyah sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ndek. Lho, Jumatan. Lek dulur NU seneng sing dawa, adzane ping loro, dawa to. Lek dulur Muhammadiyah adzane ping pisan. Tapi lek padha adzane